Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa la aqibata lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mabuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Tidak henti-hentinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya kepada kita semua, meliputkan rahmatnya, ampunannya, dan hidayahnya kepada siapa saja yang hadir di tempat yang mulia ini. Begitu pula mudah-mudahan melalui majelis ini pula Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mudah-mudahan kita semakin dapat beramal dengan amal-amal ketaatan kepada Allah, dengannya pula mudah-mudahan semakin lurus keyakinan atau akidah kita. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita atas kitab Ad-Da'u wad-Dawa' karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang al-maghrurin, itu orang-orang yang terperdaya atau tertipu oleh dirinya sendiri. Kita juga membaca penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang faktor-faktor yang menyebabkan mereka, orang-orang yang tertipu itu, terjerumus kepada al-ghurur. Di antaranya ada sebab-sebab atau faktor yang berkaitan dengan akidah, seperti keyakinan mereka tentang jabr, ya. Begitu juga keyakinan yang berkaitan dengan irja. Begitu juga keyakinan yang berkaitan dengan tawassul terhadap orang-orang soleh yang sudah mati. Ini diantara faktor yang menyebabkan mereka tertipu oleh diri mereka sendiri. Begitu juga di antara faktor yang membuat mereka tertipu oleh diri mereka sendiri adalah karena mereka bersandar kepada nususul wa'di, kepada dalil-dalil yang merupakan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Begitu juga di antara faktor yang menyebabkan mereka tertipu oleh diri mereka sendiri adalah karena pemahaman-pemahaman yang salah yang mereka miliki terhadap beberapa dalil dari Al-Quran, begitu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ayat yang difahami keliru oleh mereka adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh Rabbu wahai Muhammad akan mengaruniakan kepadamu sehingga kamu ridho. Ayat ini telah difahami secara keliru oleh orang-orang yang tertipu oleh diri mereka sendiri, sehingga mereka mengatakan berdasarkan ayat ini maka orang-orang yang melakukan dosa di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ridho nanti di hari akhir ada salah satu umatnya yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan ini telah dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan yang telah lalu. Begitupun di antara ayat yang difahami secara keliru oleh orang-orang yang tertipu oleh diri mereka sendiri adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa, maka para orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang beriman dari kaum muslimin begitupun nanti di hari akhir akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diazab. Ya. Ini juga pemahaman yang keliru terhadap ayat ini, karena ayat ini maksud dari ayat ini adalah untuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana yang dipahami oleh mereka ya, bahwa seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dengan pembahasan beberapa ayat ya. Begitu juga nanti hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga difahami secara keliru oleh mereka yang tertipu oleh diri mereka sendiri tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kadtira bi ba'dil juhali bi qoulihi ta'ala ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi rabbikal karim. Dan sebagaimana sebagian orang-orang yang bodoh mereka tertipu dengan firman Allah Ta'ala ya ayyuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim. Ini surat Al-Infitar ayat 6 ya. Wahai manusia, apa yang telah memperdayamu terhadap Rabbmu Al-Karim yang maha pemurah? Fayaqul, kemudian sebagian orang-orang yang jahil tersebut mengatakan karomu, kemurahannya. Jadi mereka mengatakan ketika membaca ayat ini, wahai manusia, apa yang telah memperdayamu terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Kemudian mereka mengatakan kemurahannya. Jadi kami telah terperdaya terhadap Rabb kami, terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami berdosa, sehingga kami meninggalkan kewajiban-kewajiban kami, sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disebabkan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kami meyakini bahwa Allah Maha Pemurah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya, sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan ini. Karena dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bi rabbikal karim. Jadi apa yang telah memperdayamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Wa qad yaqulu ba'dhum innahu laqanal mugtara hujjatahu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah mentalkin, mengabarkan al-mugtar, orang yang tertipu hujahnya. Ini adalah hujah bagi orang yang tertipu oleh diri mereka sendiri. Wa hadza jahlun qabih. Ini adalah kebodohan yang sangat parah. Wa inna magarrahu bi rabbihil ghurur. Akan tapi yang telah membuat mereka terperdaya dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukanlah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi al-ghurur, akan tapi si tukang tipu daya, wa huwa syaitan, dan dia adalah setan. Jadi setanlah yang membuat mereka terperdaya, bukan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ghurur adalah setan. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala taghurrannakumul hayatu dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah sekali-kali menipu daya kalian kehidupan dunia, begitupun janganlah sekali-kali menipu daya kalian al-ghurur, si tukang tipu daya, yaitu setan. Ya, jadi sebenarnya hakikatnya yang telah menipu daya mereka itu adalah setan. Wa nafsuhu al-ammaratu bisu, dan jiwanya yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Wa jahluhu, begitu juga kebodohannya. Wa hawahu, dan hawa nafsunya. Itulah semua yang pada hakikatnya telah memperdaya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya yang telah menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya yang telah menjerumuskan mereka pada perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, bukan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ata subhanahu bi lafzi al-karim, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lafaz al-karim, wa huwa sayyid asy-syadid al-azimul muta'ul ladzi la yanbaghi liktiraru bihi wala ihmalu haqqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lafaz al-karim di sini yang bermakna sayyid, Tuhan, asy-syadid yang maha keras, al-azim yang maha agung, al-muta' yang wajib untuk ditaati, yang seharusnya, ya, yang seharusnya tidak boleh seorang hamba itu terperdaya dari Allah Subhanahu wa taala dan menyia-nyiakan haknya. Fa wada'a hadzal mubtarrul ghurura fi ghairi mawdhi'ihi, maka orang yang terperdaya ini, tertipu ini, telah menempatkan gurur bukan pada tempatnya. Waghtarra bima la yanbaghi liktiraru bihi, dan terperdaya dengan sesuatu yang seharusnya dia tidak terperdaya darinya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena al-lafad al-karim di sini, ya, maknanya adalah sayyid asy-syadid al-azim al-muta', adalah yang wajib untuk ditaati. Ya. Adalah yang wajib ditaati. Maka seharusnya mereka tidak menjadikan ayat ini sebagai apa? Sebagai dasar untuk membenarkan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, ini penjelasan dari ayat tersebut, atau mana yang benar dari ayat tersebut yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian ayat selanjutnya, wa qad tirari ba'dihim biqoulihi ta'ala finnar. Begitu juga seperti sebagian mereka yang terperdaya, tertipu oleh firman Allah Subhanahu wa taala tentang neraka. La yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Dan tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang sengsara. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang kadzdzaba, alladzi kadzdzaba, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tawalla, dan berpaling secara mutlak. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Jadi tidak ada yang akan memasuki neraka itu. Ayat sebelumnya adalah fa anzartukum naran talazza, ya kan? Ini surat Al-Lail. Maka kami memperingatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sengsara, yaitu orang-orang kafir. Wa qawlihi, begitu juga ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin, neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Ya, jadi mereka memahami, orang-orang yang tertipu ini, ya, mereka mengatakan bahwa neraka itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang kafir. Ya, karena Allah mengatakan la yaslaha illal ashqa, bahwa neraka itu hanya disediakan untuk orang-orang kafir. Karena Allah mengatakan uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Maka ini maknanya, kami yang melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan fasik, meninggalkan sebagian kami, selama kami beriman, kami tidak akan masuk neraka. Kami tidak akan masuk neraka. Karena ayat tadi jelas mengatakan, kata mereka, neraka itu hanya untuk orang-orang kafir. Kemudian apa jawaban Al-Imam Ibnu Qayyim terhadap pemahaman mereka atas ayat ini? Walam yadri hadzal mubtaru anna qawlahu fa anzartukum naran talazza huwa linarin makhsusatin min jumlati darakati jahannam. Ya. Dia tidak mengetahui, atau orang yang tertipu oleh dirinya ini, mereka tidak mengetahui bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzartukum naran talazza, maka kami memperingatkan kalian dari api yang menyala-nyala, naran talazza. Ya, maksudnya itu adalah untuk neraka yang khusus dari keseluruhan derajat neraka jahanam. Ya, dari keseluruhan derajat neraka jahanam, ya, darokati jahanam. Neraka itu darokat. Ya, darokat itu ke bawah, bertingkat-tingkat ke bawah. Kalau surga darojat, bertingkat-tingkat ke atas. Ya. Nah, maka yang dimaksud dari neraka dalam ayat ini adalah neraka yang khusus, ya, neraka yang khusus atau tingkatan yang khusus dari neraka jahanam, bukan seluruh neraka jahanam. Walau kanat jami'a jahanam, kalau yang dimaksud dari neraka dalam ayat ini adalah seluruh neraka jahanam, fahuwa subhanahu lam yaqul la yadkhuluha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan la yadkhuluha, bal qal, akan tapi Allah mengatakan la yaslaha. Ya. Jadi di sini ada dua lafaz, ya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memang maknanya itu masuk. Jadi la yaslaha, ya, tidak memasukinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, menggunakan kata as-salyu. Sol, la yaslaha, tidak menggunakan kata la yadkhuluha. Jadi ada dukhul, ada solyu. Ya. Kalau diterjemahkan maknanya sama, itu masuk. Akan tapi kata asolyu itu lebih khusus daripada kata dukhul. Ya. Lebih khusus daripada kata dukhul. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan wala yalzam min adami solyiha adamu dukhuliha. Maka tidak lazim seseorang itu tidak asolyu, ya, kemudian berarti dia tidak duhul. Fa inna solya akhassu minad duhul, karena asolyu itu lebih khusus daripada duhul. Wa nafyul akhass la yastalzimu nafyal aam, dan menafikan yang khusus tidak melazimkan menafikan yang lebih umum. Ya, tidak menafikan yang lebih umum. Ya, jadi asolyu itu masuk yang khusus. Kalau duhul itu masuk secara umum. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan la yaslaha illal ashqa, beliau mengatakan la yadkhuluha, duhulan yuhitu bihi min jawa min jami'i jawanibihi. Jadi tidak memasukinya, tidak memasuki neraka orang-orang kafir itu, tidak memasuki atau tidak layaslah, maksudnya adalah tidak memasuki neraka itu dengan duhulan yuhitu bihi min jami'i jawanibihi. Dengan masuk yang kemudian masuknya itu apa? Neraka itu mengelilinginya. Jadi solyu itu masuk yang khusus. Jadi masuk ya pada derajat neraka yang paling dalam ya, yang neraka itu apa? Neraka itu mengelilinginya dari berbagai sisi. Ini solyu, berbeda dengan duhul ya. Duhul itu bisa masuk seperti itu, bisa juga tidak seperti itu ya, bisa juga tidak seperti itu. Jadi maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha illal ashqa, tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang sengsara, yaitu orang-orang kafir. Bahwa orang-orang kafir itu akan masuk kepada neraka jahanam ya, pada tingkatan yang dalam ya, yang mereka itu dikelilingi oleh neraka dari berbagai sisi. Maka yang dinafikan di sini adalah as-solyu, tidak duhul, tidak sekedar masuk. Jika demikian, maka bisa saja masuk kepada neraka jahanam ya, selain orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diazab dari kalangan orang-orang fasik, dari kalangan orang-orang pernah melakukan perbuatan dosa ketika di dunia, walaupun mereka masih muslim, walaupun mereka masih mukmin. Thumma inna hadzal mubtarra, kemudian sesungguhnya orang yang tertipu ini, lau ta'ammalal ayat allati ba'daha, kalau dia memperhatikan ayat yang setelahnya, la'alima annahu ghairu dakhilin fiha, ia akan menyadari, mengetahui bahwa dia juga bukan termasuk orang yang disebutkan oleh ayat yang selanjutnya. Fala yakunu magmunan lahu an yujannabaha, maka tidak ada jaminan untuknya dia dihindarkan darinya. Ya. Surat Al-Lail itu apa? Setelah la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla, kemudian apa? Wasayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan dari neraka ini siapa? Al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau orang yang tertipu ini dia memperhatikan ayat yang selanjutnya, maka dia akan melihat bahwa dia juga bukan termasuk orang yang bertakwa, karena dia melakukan perbuatan dosa, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Ya. Maka tidak ada jaminan ya untuknya bahwa dia juga akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang bertakwa, karena mereka juga bukan termasuk orang yang bertakwa. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha illal ashqa. Wa amma qawluhu finnar, adapun tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, uiddat lil kafirin, neraka itu disediakan, waalaikumsalam, neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Faqad qala fil jannah, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang surga, uiddat lil kafirin, surga itu hanya disediakan untuk orang-orang, uiddat lil muttaqin, surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wala yunafi idadan nari lil kafirin an yadkhulahal fussaq wa dhalama, maka ya, disediakannya neraka untuk orang-orang kafir tidak menafikan neraka itu juga akan dimasuki oleh orang-orang fasik. Wala yunafi idadal jannati lil muttaqin an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqali dzarratin minal iman wa lam ya'mal khairan qat, sebagaimana disediakannya surga untuk orang-orang yang bertakwa tidak menafikan surga itu juga akan dimasuki oleh orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, dan dia tidak beramal kebaikan sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi hal ini tidak menafikan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala juga akan memasukkan ya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya. Maka begitu pun juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin. Walaupun pada asalnya neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir, tapi ini bukan berarti maknanya bahwa selain orang-orang kafir tidak akan masuk neraka. Ya. Maka bisa saja jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala memasukkan sebagian dari hamba-hambanya yang fasik, yang melakukan perbuatan dosa selama di dunia dan dia tidak bertobat, ke dalam neraka. Ya. Akan tapi dengan satu kepastian, bahwa mereka tidak akan kekal di neraka sebagaimana orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir. Karena muslim, mukmin, semuanya pasti akan masuk surga. Akan tapi dengan tiga kondisi, ya. Sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para ulama, setiap muslim, mukmin, statusnya masih mukmin, ya. Walaupun tadi apa? Seorang itu tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali sebagaimana dalam hadis bitaqah itu, ya. Ada orang yang tidak beramal sama sekali, akan tapi dia memiliki bitaqah yang padanya ada kalimat la ilaha illallah dan dia masuk surga, bisa masuk surga. Artinya setiap muslim, setiap mukmin, selama statusnya muslim, mukmin, selama di dunia, ya, tidak batal keislamannya, tidak batal keimanannya, dia pasti masuk surga, akan tapi dengan tiga kondisi. Ada muslim yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Tanpa hisab dan tanpa azab. Ini sebagaimana para syuhada, sebagaimana juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis tentang 70 ribu golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua adalah orang yang masuk surga melalui proses hisab tapi tidak diazab. Tapi kemudian akhirnya masuk surga. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu orang-orang yang beriman yang dihisab dulu, diazab dulu, tapi kemudian nanti akhirnya pasti masuk surga. Ya. Dihisab, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia diazab dulu karena dosa-dosa yang telah dia lakukan ketika di dunia, akan tapi mesti pada akhirnya nanti apa? Dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan kepada surga. Ini yang disebut dengan siapa? Al-Jahannamiyun, sebagaimana dalam hadis yang kemarin disebutkan bahwa nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju qaumun minan nar ya bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayankhulunal jannah wa yusammuna al-jahannamiyin. Akan ada sekelompok orang yang keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk surga dan mereka itu yang disebut dengan jahannamiyin. Ya, jahannamiyun. Ya. Jadi orang-orang yang masuk surga setelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kadtirari ba'dihim bil i'timadi 'ala shaumi yaumi Asyura au yaumi Arafah hatta yakula ba'duhum shaumu yaumi Asyura yukaffiru dzunubal 'ami kullaha wa yabqa shaumu yaumi Arafah ziyadatan fil ajri. Begitu juga sebagaimana sebagian mereka tertipu karena mereka bersandar kepada puasa hari Asyura atau puasa Arafah. Ya. Kita tahu bahwa puasa Asyura dan puasa Arafah itu diantara keutamaannya adalah menggugurkan dosa-dosa. Puasa Arafah kata Nabi SAW, yukaffirus sanata al-madiyah wal-baqiyah. Ya, itu menghapuskan dosa-dosa satu tahun ke belakang dan satu tahun yang akan datang. Adapun Asyura menghapuskan dosa-dosa satu tahun ke belakang. Nah, mereka orang-orang magrurin ini, orang-orang yang tertipu ini, ya, mereka mengatakan, seolah-olah mereka mengatakan, kami sudah melakukan puasa ini. Ya. Maka, biarkan kami melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Menyangka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan langsung mengampuni perbuatan-perbuatan dosa tersebut karena mereka telah melakukan dua puasa ini, puasa Asyura dan puasa Arafah. Ya, sehingga sebagian mereka mengatakan puasa hari Asyura menggugurkan dosa satu tahun seluruhnya. Maka puasa Arafah ini menjadi tambahan dalam pahala saja. Nah, kemudian apa jawaban Al-Imam Ibnu Qayyim? Walam yadri hadzal mukhtar. Orang yang tertipu ini tidak mengetahui anna sauma Ramadan wassalawatil khams azam wa ajal min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura. Bahwa puasa Ramadan, salat lima waktu itu lebih agung, lebih utama, ya. Lebih tinggi derajatnya daripada puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura. Ya. Artinya apa? Puasa Ramadan, salat lima waktu ini kan juga diantara amalan yang akan apa? Yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Wahya innamatukafiru ma bainahuma idza istunibatil kaba'ir. Akan tapi, ya, amalan-amalan itu, puasa Ramadan dan salat lima waktu itu hanya dapat menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara keduanya idza istunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Artinya Al-Imam Ibnu Qayyim di sini ingin mengatakan bahwa pengguguran dosa itu, takfir dzunub itu tidak terjadi begitu saja. Akan tapi takfir dzunub itu, pengguguran dosa itu dapat terjadi jika padanya ada syarat-syarat dan hilang padanya penghalang-penghalangnya. Ya. Terbukti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa Ramadan, salat lima waktu, ya, bahwa amal-amal itu hanya akan menggugurkan dosa-dosa jika dosa-dosa besar dijauhi. Ini syaratnya. Berarti apa? Berarti puasa Ramadan, salat lima waktu tidak bisa menggugurkan dosa-dosa, ya, jika dosa-dosa besar tidak ditinggalkan. Ya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, ya, wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Atau idza jtunibatil kabair. Salat lima waktu, ya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penggugur-penggugur dosa antara keduanya. Idza jtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Maka takfir itu, pengguguran dosa itu dengan syarat. Dengan syarat. Faramadhan ila Ramadan wal jum'atu ila jum'ah la yakwayani ala takfir as-saghair illa ma'an dhimami tarkil kaba'ir ilaiha. Maka Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, keduanya tidak akan cukup kuat untuk menggugurkan dosa-dosa kecil kecuali jika ia diiringi dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Kecuali jika ia digabungkan juga dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi amalannya ini saja jika dilakukan tidak akan menggugurkan dosa. Ya. Harus ada apa? Harus ada diiringi dengan sesuatu yang lain, yaitu meninggalkan perbuatan dosa besar. Fayaqwa majmu'ul amroini ala takfiri shagair. Maka dengan keduanya ini, amalan tersebut dan meninggalkan perbuatan dosa akan menjadi kuat, ya, sehingga bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Fa kaifa yukaffiru shaumu yaumi tatawwu'in kulla kabiratin amilaha al-'abdu wa huwa musirun 'alaiha. Maka bagaimana mungkin puasa sunnah satu hari bisa menggugurkan setiap dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia terus menerus mengerjakannya. Ghairu ta'ibin minha, dan dia tidak bertobat. Hadza muhal, ini adalah sesuatu yang mustahil. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Nah, maka di antara sesuatu yang akan menghalangi pengguguran dosa itu adalah dosa tersebut dilakukan dengan israr, dilakukan dengan terus-menerus, tidak diiringi dengan taubat. Ala annahu la yamtani an yakuna shaumu yaumi Arafah wa yaumi Asyura mukaffiran li jami'i dzunubil 'ami 'ala umumihi. Ya. Dengan tentu saja bahwa puasa hari Arafah atau puasa hari Asyura itu ia memang dapat menggugurkan seluruh dosa dalam waktu satu tahun. Wa yakuna min nususil wa'dil lati laha syurutun wa mawani'un, dan amalan tersebut di antara dalil-dalil wa'ad, dalil-dalil yang merupakan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syarat-syarat dan memiliki mawani', memiliki penghalang-penghalang. Ya. Intinya para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penting untuk sekali kita pahami bahwa amal-amal tadi, amal-amal yang memiliki keutamaan menggugurkan dosa itu, ya, itu memiliki syarat-syarat dan memiliki penghalang-penghalang. Ya. Amal-amal itu hanya bisa menggugurkan dosa-dosa kalau padanya ada syarat-syaratnya dan juga hilang darinya penghalang-penghalangnya. Wa yakunu israruhu 'alal kaba'ir mani'an minat takfir. Maka terus-menerusnya seorang hamba dalam perbuatan dosa besar ini menjadi mani, ini menjadi penghalang dari apa? Dari pengguguran dosa tersebut. Fa idza lam yusirru 'alal kaba'ir, maka jika dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, tasa'ada shaumu wa adamul israr, puasa itu, ya, puasa satu hari itu, hari Arafah atau hari Asyura itu akan saling membantu dengan tidak terus-menerusnya dia di dalam perbuatan dosa. Wa ta'awana, dan saling bekerja sama keduanya ini, ala umumi takfir, untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah dia perbuat. Kama kana Ramadan, begitu pun sebagaimana Ramadan, wa shalawatul khams, dan shalawat lima waktu akan saling tolong-menolong, ma'ajtina bil kabair, bersama dengan meninggalkan perbuatan dosa besar, mutasa'idaini wa muta'awinaini ala takfiri shagair, keduanya akan saling menguatkan untuk menggugurkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kalian meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami akan gugurkan atas kalian dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Fa'ulima, maka diketahui, anna ja'ala syai sababan litakfir, bahwasannya menjadikan sesuatu itu menjadi sebab digugurkannya dosa, la yamna an yatasa'ada huwa wa sababun akhir ala takfir, tidak menghalangi bahwa sebab itu, ya, harus bergandeng dengan sebab yang lain untuk menggugurkan dosa. Wa yakunu takfir ma'ijtima'i sababaini aqwa wa atam wa atamma minhu man firadi ahadihima wa kullama qawiyat asbabu takfir kana aqwa wa atamma wa asmal. Ya. Maka dengan bergabungnya dua sebab itu, pengguguran dosa itu akan menjadi kuat, akan menjadi sempurna daripada jika hanya ada satu sebab saja. Semakin kuat sebab-sebab pengguguran dosa, ya, maka itu akan menjadi lebih sempurna dan lebih menyeluruh. Nah, ini jawaban Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bagi orang yang tertipu dengan puasa Arafah, begitu juga puasa Asyura. Ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan sebagian orang yang mengatakan kalau puasa Arafah itu menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang akan datang, ya. Maka kalau begitu tidak apa-apa saya melakukan kemaksiatan. Nah, tentu saja bukan dengan cara seperti itu. Ya. Jadi ingat bahwa keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam amalan-amalan seperti ini, ya, yang memiliki keutamaan menggugurkan dosa-dosa, ini adalah di antara nususul wa'ad, di antara dalil-dalil yang sifatnya janji Allah Subhanahu wa taala yang ya akan berlaku jika padanya ada syarat-syarat dan jika padanya hilang apa penghalang-penghalangnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan wa katika li ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbih. Sebagaimana juga sebagian mereka bersandar kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau hikayatkan dari Rabb-nya. Ya, maksudnya adalah hadis qudsi. Ana inda husni dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma sya. Ya. Di sini hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku adalah sesuai dengan prasangka baik hambaku terhadapku. Falyadun bimasha, maka anaknya seorang hamba itu berprasangka kepadaku dengan apapun yang dikehendakinya. Dengan apapun yang dikehendakinya. Jadi bersandar kepada hadis ini, husnuzon. Jadi orang-orang yang magrurin itu, orang-orang yang tertipu itu, ya, mereka mengatakan, ya, biarkan saya melakukan perbuatan dosa. Ya, selama saya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah nanti tidak akan mengazab saya, bahwa Allah nanti akan mengampuni saya, ya. Maka pasti saya akan diampuni. Maka pasti saya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama saya husnudzon, yang penting husnudzon saja. Ya. Kita mau melakukan dosa apapun, sebesar apapun dosa itu, ya. Kalau kita husnudzon kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazab kita. Ini yang mereka katakan. Nah, kemudian apa jawaban Al-Imam Ibnu Qayyim terhadap pemahaman mereka yang keliru ini? Wala raib, dan tidak diragukan, anna husnadzan innama yakunu ma'al ihsan. Tidak diragukan lagi bahwa yang benar bahwa husnadzan itu, berbaik sangka itu, ya, itu dilakukan ma'al ihsan, dengan perbuatan baik. Ya, dengan perbuatan baik. Fa innal muhsin hasanudzon bi rabbih an yujaziyahu ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu taubatahu. Bahwa orang yang melakukan perbuatan baik, ya, muhsin, orang yang melakukan perbuatan baik, dia akan berprasangka baik kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan membalasnya atas perbuatan baik yang telah dilakukannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, itu hanya dapat dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang berbuat kebaikan, oleh orang yang muhsin. Kita melakukan perbuatan baik, melakukan amal soleh, melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Didasari oleh husnuzon, didasari oleh prasangka baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan baik kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Karena Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang melakukan amal kebaikan, Allah akan membalas kebaikan tersebut bahkan dengan balasan yang berlipat-lipat. Ya. Bahwa siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima tobatnya. Ini husnuzan namanya. Jadi husnuzan itu adalah prasangka baik kepada Allah, itu adalah prasangka baik yang diikuti oleh perbuatan baik. oleh amal-amal kebaikan, bukan justru dengan melakukan kemaksiatan. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa ammal musyi al-musir 'alal kaba'ir wadh-dhulm wal mukhalafat, ya. Adapun orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang senantiasa terus-menerus di dalam perbuatan dosa besar, terus-menerus melakukan kezaliman, terus-menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, fa inna wahsyatal ma'asi wadh-dhulm wal haram tamna'uhu min husnil dhanni bi rabbih. Maka wahsyatul ma'asi, wahsyah itu adalah ketidakenakan hati, kesedihan, gundah gulana yang dimunculkan oleh perbuatan maksiat. Nanti dalam kitab ini juga Imam Ibnu Qayyim akan membahas, ya, bahwa di antara akibat dari perbuatan maksiat itu adalah akan menimbulkan wahsyah di dalam hati. Ya, wahsyah itu tadi, ya, kesedihan, ketidakenakan hati, ya, yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Nah, jadi wahsyatul ma'asi, ya. Jadi ketidakenakan yang ada dalam hati yang ditimbulkan oleh kemaksiatan, kezaliman dan perbuatan haram itu, kata Imam Ibnu Qayyim, akan menghalangi orang tersebut dari berprasangka baik kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mawjudun fil musyahadah, dan ini jelas ada di dalam kenyataannya. Itu, dan mungkin juga dapat kita rasakan ketika kita tenggelam dalam kemaksiatan atau kita melakukan perbuatan dosa, maka muncul dalam hati kita itu apa? Kesedihan, ya. Ketidakenakan hati dan seterusnya. Dan ini menghalangi kita untuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda la'abika al-musi al-kharij an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bihi. Maka seorang hamba yang lari, yang berbuat buruk, yang keluar dari ketaatan tuannya, ketaatan Rabb-nya, dia tidak akan bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yujami'u wahsyatal isaa'ata ihsanul dzon abadan. Maka tidak akan berkumpul, ya, ketidakenakan hati yang ditimbulkan oleh perbuatan buruk dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal musyi mustauhisun biqadri isaatihi. Karena orang yang melakukan perbuatan buruk itu, dia akan tadi merasakan ketidakenakan hati, ketidaknyamanan hati sesuai dengan perbuatan buruknya. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbihi atwa'uhum lahu. Maka manusia yang paling berbaik sangka kepada Tuhannya adalah orang yang paling mentaatinya. Kama qala al-Hasan al-Basri, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hasan al-Basri, innal mu'min ahsana dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Sesungguhnya seorang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabb-nya, maka dia memperbaiki amalnya. Wa innal fajira, dan adapun orang yang jahat, orang yang buruk, asa'a dhanna bi rabbih fa asa'al amal. Dia telah berburuk sangka kepada Tuannya, maka dia pun memperburuk perbuatannya. Ya. Maka dia pun memperburuk perbuatannya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa kaifa yakunu yuhsinu dhanna bi rabbih man huwa syaridun anhu. Maka bagaimana mungkin seorang, ya, maka bagaimana mungkin bisa berhusnuzon kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Halun murtahalun fi masakhitihi wa mayughidu. Dan dia terus-menerus berjalan di atas perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'arridun li la'natihi. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan juga yang akan mendatangkan laknatnya. Qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ahu. Ya. Hak dan perintah Allah Subhanahu wa taala remeh di dalam pandangannya sehingga dia meninggalkannya. wahana nahyu alaihi fartakabahu wa asarra alaihi. Begitupun larangan Allah subhanahu wa ta'ala ringan di dalam pandangannya, kemudian dia melakukannya dan terus menerus memperbuatnya. Ya. Dikata Al-Imam Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin orang yang kondisinya seperti ini, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, terus menerus berada dalam kemaksiatan, dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang akan mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana mungkin dia akan berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbihi man barazahu bil muharabah. Begitupun bagaimana mungkin akan berhusnudzon kepada Tuhannya orang yang memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ada awliya'ahu, memerangi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wala a'da'ahu, dan berloyalitas mencintai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana mungkin orang yang kondisinya seperti ini berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun wajah ada sifati kamalihi wa asa'adhan nabi ma wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitupun orang yang mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan berburuk sangka terhadap apa yang terhadap sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dengannya, dirinya sendiri, wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat yang disifatkan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa dhanna bi jahlihi anna zahira dhalika dhalalun wa kufrun, dan menyangka dengan kebodohannya bahwa zahir dari semua itu adalah kesesatan dan kekufuran. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyinggung tentang orang-orang yang mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengingkari sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan berburuk sangka terhadap, ya, ayat-ayat, terhadap dalil-dalil yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyangka dengan kebodohannya bahwa menetapkan zahir dari sifat-sifat itu merupakan kekufuran dan kesesatan. Itu dari kalangan orang-orang yang suka mentakwil, ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya mereka yang suka mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan telah berburuk sangka kepada dalil-dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyangka bahwa menetapkan zahir dari sifat-sifat itu merupakan kekufuran dan kesesatan. Seperti orang yang mengingkari sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Istiwa adalah sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Akan tapi kemudian datang mereka, ya, dan berburuk sangka terhadap ayat yang seperti ini, yang menetapkan sifat istiwa. Dan mereka juga menyangka bahwasanya kalau kita menetapkan sifat istiwa secara zahir bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bentuk kesesatan dan kekufuran. Bentuk kesesatan dan kekufuran, ya. Padahal tentu saja kita yang benar itu adalah menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya, ya, dengan, ya, dengan tentu saja tidak kemudian menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Makanya kaidah ahli sunnah mengatakan bahwa at-tanzih bila ta'til, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh diiringi dengan ta'til, dengan peniadaan, dengan pengingkaran. Nah, mereka kan orang-orang yang mengatakan seperti itu, mereka memaksudkan tanzih. Mereka ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluknya. Jadi mereka kalau menurut mereka, kalau kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti Allah itu punya tempat, berarti Allah itu memiliki arah. Berarti Allah itu bergantung kepada arasy dan seterusnya. Mereka memahami seperti itu. Maka kaidah Ahlussunnah mengatakan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluknya, itu tidak boleh kemudian diikuti dengan apa? Dengan ta'lil, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksud untuk mentanzih Allah, mensucikan Allah, akan tapi kemudian mereka mengingkari sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Jadi ini kaidah yang sangat penting sekali untuk dipahami di dalam masalah asma dan sifat. Akidah asma dan sifat. Tanzih bila ta'til, mensucikan Allah tanpa apa? Tanpa ta'til, itu mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal itsbat bila tamtsil, dan menetapkan sifat Allah tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Maka ketika kita misalnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa. Allah istiwa di atas arasy-Nya. Tapi ketika kita menetapkan sifat istiwa, maka kita tidak menyerupakan sifat istiwa Allah itu dengan sifat makhluk-Nya. Ini itsbat bila tamtsil. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim ingin di sini membantah, menyinggung tentang orang-orang yang telah salah tersebut di dalam memahami ayat-ayat atau dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yuhassinu dhon biman yadhun annahu la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab. Maka bagaimana mungkin ya kita berbaik sangka kepada orang yang menyangka bahwa Allah tidak berbicara, Allah tidak memerintah, Allah tidak melarang, tidak ridha, tidak memiliki sifat ridha, tidak juga memiliki sifat ghadab, marah. Wa qad qala Allah taala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang orang-orang yang meragukan ya sebagian pendengaran Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sir minal qaul, inna rahasia dari firman Allah taala, wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan begitulah ya prasangka kalian yang telah kalian sangkakan terhadap Rabb kalian, ardaakum, maka prasangka tersebut telah membinasakan kalian, fa asbahtum minal khasirin, maka kalian menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Fahaula, maka mereka itu lamma dhannu, ketika mereka menyangka bahwa annallaha la ya'lamu katsiran mimma ya'lamun, ketika mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang mereka perbuat, kana hadza isaatan li dhannihim bi rabbihim, maka ini adalah di antara bentuk buruk sangka mereka kepada Rabb mereka. Fa ardahum dzalika dhann, maka prasangka tersebut telah membinasakan mereka. Wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kamalihi wa nu'ut jalalihi, maka inilah urusan setiap orang yang mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, wa wasafahu bima la yaliqu bihi, dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pantas untuknya. Fa idza dhanna hadza annahu yudkhiluhul jannah, kana hadza gururan wa khida'an min nafsihi, jika ia menyangka bahwasanya dengan seperti itu, dengan perbuatan seperti itu, dia akan masuk surga, maka ini merupakan gurur ya, tipu daya, wa khida'an min nafsihi, dan rekayasa yang dia munculkan dari dirinya sendiri, wa taswilan minasyaiton, dan juga adalah dari bisikan setan, la ihsana dhannin bi rabbi, bukanlah merupakan prasangka baik kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya sini Al-Imam Ibnul Qayyim ingin membantah orang-orang yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan bahwa mereka berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan anggapan bahwa mereka berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan anggapan bahwa mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Nah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fata'ammal hadzal maudhi, maka cermatilah ya pembahasan ini. wa ta'ammal syiddatal hajati ilaihi, dan perhatikanlah ya kebutuhan yang sangat besar terhadap memahami permasalahan ini. Artinya permasalahan ini harus benar-benar difahami. Fa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi? Maka bagaimana mungkin akan berkumpul dalam hati seorang hamba tayakunuhu bi annahu mulaqinillah. Ya, akan berkumpul dalam hati seorang hamba keyakinannya bahwa ia akan bertemu dengan Allah. Wa annallaha yasma'u kalamahu wa yara makanahu. Bahwa Allah senantiasa mendengar perkataannya dan melihat tempatnya. Wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu. Bahwa Allah mengetahui kondisi rahasianya dan kondisi terang-terangannya. Wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun min amri. Bahwa tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mauqufun baina yadayhi. Bahwa ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mas'ulun an kulli ma amil. Bahwa ia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang dia kerjakan. Wa huwa muqimun ala masakhitihi, dan bersamaan dengan itu ya, dia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang dibencinya. Mudayyi'un li awamirihi, meninggalkan perintah-perintahnya. Mu'attilun li huquqihi, menelantarkan hak-haknya. Wa huwa ma hadza yuhassinu dhanna bihi, dan bersamaan dengan ini kemudian dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal hadza illa min khida'in nufus wa gururil amani, dan tidaklah ini melainkan rekayasa yang ditimbulkan oleh jiwa dan tipu daya yang datang dari amani, yaitu angan-angan. Ya. Intinya, radin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan bahwa setiap kita hendaknya memahami perkara ini. Ya, tidak mungkin seorang itu yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi kemudian dia apa? Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mesti keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu diiringi dengan sikap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Abu Umamah Sahal bin Hunayf. Abu Umamah Sahal bin Hunayf mengatakan, Dakhaltu ana wa Urwatu bin Zubair ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku bersama Urwah bin Zubair menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, "Lau ra'aituma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu." Suatu saat, atau jika kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi sakit. Jadi Aisyah menceritakan tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Wa kanat indi sittatu dananir. Dan ketika itu di sisiku ada 6 buah dinar, uang emas, au saba atau 7. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membagi-bagikan uang ini, 6 atau 7 dinar ini. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, fasyaghalani waja'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta afahullah. Akan tapi ya, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyibukkanku. Artinya aku sibuk dengan urusan merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta afahullah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dari penyakit. Thumma sa'alani anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang 6 atau 7 dinar tersebut. Ma fa'alti? Apa yang telah engkau lakukan? Akunti farraqti sittata dananir? Apakah engkau telah membagi-bagikan 6 dinar tersebut? Fakultu, kemudian Aisyah mengatakan, aku mengatakan, la wallahi, tidak wallahi. Laqad kana syaghalani waja'uk. Sungguh telah menyibukkanku sakitmu. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, fada'a biha fa wada'aha fi kaffihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ya uang yang 6 dinar tersebut, kemudian menggenggamnya di tangannya. Faqala, kemudian mengatakan, ma dhannu nabiyillahi laulaki Allah wa hadhihi indahu. Maka bagaimanakah prasangka Nabi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Rasulullah, maksudnya beliau, laulaki Allah wa hadhihi indahu, jika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara ini masih berada di sisinya. Afilafdin, dan dalam lafaz yang lain, ma dhannu Muhammadin, maka bagaimanakah prasangka seorang Muhammad bi rabbihi, dengan Tuhannya, laulaki Allah wa hadhihi indahu, jika ia bertemu dengan Allah sementara ini masih berada di tangannya. Sementara uang ini yang zahirnya adalah amanah ya, yang harus dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih bersama beliau. Ya. Maka ini dalil ya. Apa? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bagi orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, apa prasangka Muhammad kepada Rabb-nya jika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dia belum menunaikan amanah. Ya. Maka seharusnya yang dilakukan oleh seorang mukmin, seharusnya perasaan yang muncul dalam hati seorang mukmin ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan baik sangka, akan tapi apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut, khawatir Allah Subhanahu wa taala mengazab atas perbuatan dosa tersebut. Ini yang harusnya muncul di dalam hati seorang mukmin ketika bermaksiat. Oleh karena itu, salam mengatakan, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah. Seorang mukmin itu tidaklah ia mengharapkan kecuali Rabb-nya, dan dia tidak benar-benar takut kecuali kepada dosanya. Jadi antara sifat orang yang beriman itu adalah takut kepada dosa-dosa yang dilakukannya. Ketika dia berdosa, maka muncul dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut itu mendorong dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memperbaiki diri. Ya. Bukan justru seperti orang-orang yang tertipu tadi, melakukan perbuatan dosa kemudian dengan seenaknya dia mengatakan, saya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah nanti akan mengampuni saya. Fayallah, fayallah, ma dhannu ashabil kabair wa dhalama billah idha laqauhu wa ma dhalimul ibadi indahu. Maka perhatikanlah bagaimana prasangka orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa besar, bagaimanakah prasangka orang-orang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala jika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara kezaliman-kezaliman yang telah mereka lakukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berada di sisinya. Fa idza kana yanfa'uhum qauluhum, maka jika bermanfaat bagi mereka perkataan mereka, hasanna dhununa nabika annaka lan tu'adzib zaliman wala fasiqan falyasna'il 'abdu ma syaa. Ya. Maka jika perkataan mereka ini bermanfaat, yaitu perkataan kami berhusnudzon kepadamu wahai Allah bahwasanya engkau tidak akan mengazab seorang yang zalim dan seorang yang fasik, falyasna'il 'abdu ma syaa. Kalau begitu, setiap hamba bisa saja maka seorang hamba silahkan saja melakukan perbuatan yang dia kehendaki. Wal yartakib kullama nahahu Allahu anhu. Silahkan saja seorang hamba itu ya melakukan apapun pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yuhasin dhannahu billah, Maka kemudian setelah itu berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna narla tamassuhu, sesungguhnya neraka tidak akan menyentuhnya. Fa subhanallahi ma yablughul gururu bil abdi. Maka maha suci Allah betapa parah gurur yang menimpa seorang hamba ini. Jadi kalau husnudzon sudah cukup, ya, maka kalau begitu kita katakan saja, ya, seorang hamba apa, setiap hamba itu bebas melakukan apapun yang dia keinginkan, bebas melakukan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal kemudian husnudzon saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka selesai. Waqad qala Ibrahim liqaumihi, Ibrahim berkata kepada kaumnya, aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kalian menginginkan kedustaan dengan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah? Fama dhannukum birabbil alamin? Jika begitu, maka bagaimana keprasangka kalian terhadap Rabbul alamin, terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ai fama dhannukum bihi? Maka apakah prasangka kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala? An yaf'ala bikum? Apa prasangka kalian terhadap apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian? Idza laqaitumuhu wa qad abadtum ghairahu. Jika kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbul alamin, sementara kalian telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man ta'ammala hadzal mawdhi haqqat ta'ammul, maka siapapun yang benar-benar memahami, mencermati pembahasan ini dengan sebenar-benarnya, alima, dia akan mengetahui, anna husnadzan billah huwa husnul amal nafsuhu. Ya. Maka barang siapa yang benar-benar memperhatikan pembahasan ini, dia akan mengetahui bahwa husnudzon terhadap Allah itu adalah husnul amal itu sendiri, adalah beramal baik itu sendiri. Ya. Jadi husnudzon kepada Allah itu apa? Beramal baik. Fa innal abda innama yahmiluhu ala husnil amal husnudzonnihi bi rabbih an yujaziyahu ala a'malihi wa yuthibahu alaiha wa yataqabbalaha minhu. Ini yang tadi disebutkan. Karena sesungguhnya seorang hamba itu yang membuat dia melakukan amal-amal kebaikan itu adalah husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membalasnya atas amal-amal yang dia lakukan. Bahwa Allah akan mengganjarnya atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Bahwa Allah akan menerima perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukannya. Falladzi hamalahu ala husnil amal husnudzon. Maka ya, yang membuat dia, membawa dia melakukan amal-amal kebaikan itu adalah husnudzon, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama hassana dhannahu bi rabbihi hassana amalah, maka semakin dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin memperbaiki amalnya. Wa illa fa husnudzon, maka jika tidak, prasangka baik ma'attiba'il hawa, prasangka baik yang diikuti dengan mengikuti hawa nafsu, ajzun, adalah bentuk kelemahan. Kama fi hadis Tirmidzi wal Musnad min hadis Syaddad ibni Ausin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam hadis Tirmidzi dan Musnad diterima dari Syaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bersabda, al kayyisu man dana nafsahu. Sungguh orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Wal ajizu, dan orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsahu hawahu, itu orang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallah, dan dia berangan-angan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan yang tidak disertai dengan amal kebaikan adalah harapan yang tercela, adalah harapan yang kosong. Ini yang disebut dengan tamanni. Ya. Wabil jumlati, maka intinya secara umum, fahusnudzon innama yakunu ma'tiqadi asbabin najah. Husnudzon itu dilakukan dengan disertai meyakini sebab-sebab yang akan mendatangkan keselamatan. Wa amma ma'atiqadi asbabil halak fala yata'atta isna ihsanudzan. Maka jika disertai dengan keyakinan mengikuti sebab-sebab kehancuran, maka tidak ada ihsanudzan, tidak ada prasangka baik. Fa in qil, jika dikatakan bal yata'atta dzalik, bahkan itu adab. Ini syubhat lagi. Ini terakhir, pembahasan terakhir. Mereka mengatakan bahkan itu bisa. Artinya berprasangka baik dengan melakukan kemaksiatan, itu bisa kata mereka. Wa yakunu mustanadu husnil dzan sa'ata magfiratillah wa rahmatihi wa afwahu wa judahu. Dan sandaran dari prasangka baik itu prasangka baik yang disertai dengan apa? Dengan kemaksiatan ya. Adalah luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, permaafan Allah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah, bahwasanya rahmat Allah itu mengalahkan apa? Kemurkaannya. Wa annahu la tanfa'uhul uqubah wa la yadurruhul af, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak akan memberikan manfaat kepadanya hukuman. Wa la yadurruhul afwu, dan tidak akan membahayakannya ampunan. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Jadi husnul dzan bisa bersamaan dengan maksiat. Ya, dan sandaran itu apa? Luasnya rahmat Allah, luasnya maghfirah Allah, bahwa rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya, bahwa kalau Allah menghukum itu, mengazab itu tidak akan memberikan manfaat bagi Allah, dan bahwa Allah kalau Allah mengampuni itu juga tidak akan memadorotkan bagi Allah. Ya. Ini sandaran husnul dzan mereka. Qila, kemudian dikatakan, ini jawabannya, al-amru hakadha. Ya, perkaranya memang demikian. Maksudnya bahwa maghfirah Allah, rahmat Allah itu memang sangat luas. Wallahu fawqa dzalik, bahkan Allah lebih tinggi lagi dari itu. Wa ajallu wa akram wa ajwad wa arham. Allah lebih agung, lebih pemurah, ya, lebih penyayang, lebih pengasih dari semua itu. Walakin innama yadau dzalika fi mahallihi laiqi bihi, akan tapi semua itu haruslah ditempatkan dalam tempatnya yang tepat. Ya. Fa innahu subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala juga selain disifati dengan sifat rahmah, maghfirah, ya kan, ampunan dan seterusnya, mausufun bil hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, wal izzah. Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati dengan izzah, keperkasaan. Wal intiqam, Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati dengan intiqam, maha membalas. Wasyiddatul batsh, Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati dengan azab yang sangat berat. Wa uqubati man yastahiqul uqubah, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati akan membalas, akan menghukum siapa saja yang memang berhak untuk dihukum. Jadi harus diseimbangkan antara sifat ini dengan sifat yang itu. Ya. Betul bahwa Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha pemurah, rahmatnya sangat luas, ya, rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Tapi juga ingat, di sana ada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Bahwa Allah itu juga apa? Maha hikmah, maha bijaksana, ya. Allah membalas kebaikan bagi orang yang berbuat baik, Allah membalas keburukan bagi orang yang berbuat buruk. Allah hikmah, Allah itu juga perkasa, Allah itu juga maha membalas, intiqam. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat besar siksanya, sangat pedih siksanya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga akan mengazab, menghukum orang-orang yang memang berhak untuk dihukum. Falaukana mu'awalu husnudhan bihi ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalikal birru wal fajir. Kalau husnudhan itu sandarannya kepada sifat-sifat yang tadi saja, ya, maka sama saja kalau begitu orang baik dan orang buruk, tidak ada bedanya. Ya kan? Wal mu'min wal kafir, maka kalau begitu sama saja tidak ada bedanya orang mu'min dan orang kafir. Wa waliyuhu wa aduhu, begitu juga tidak ada bedanya orang yang menjadi wali Allah dan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fama yanfa'ul mujrim asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bisakhatihi wa ghadabihi, maka tidak akan memberikan manfaat orang kepada orang yang berbuat buruk ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu, jika dia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'arrada lina'nihi, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan laknatnya, wa audha'a fi maharimihi, dan dia terus-menerus melakukan perbuatan yang diharamkannya, wa intahaka hurumatihi, dan dia melanggar, menodai kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Bal husnudzon, akan tapi husnudzon itu, ya, baik sangka itu, yanfa'u man taba wa nadima wa aqla, akan tapi husnudzon itu, baik sangka itu, hanyalah bermanfaat bagi orang-orang yang tobat, menyesal dan meninggalkan perbuatan dosa, wa baddala sayyi'ata bil hasanah, dan mengganti perbuatan buruk dengan kebaikan, wastaqbala baqiyata umrihi bil khairi wa tha'ah, dan kemudian menyongsong sisa hidupnya, sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan, tsumma hassana dhanna ba'dahu, kemudian barulah dia boleh berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzan itu, ya, bagi siapa? Bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, akan tapi kemudian dia apa? Bertobat kepada Allah, menyesal dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut, mengganti keburukannya itu dengan kebaikan, kemudian dia mengisi sisa hidupnya dengan kebaikan dan ketaatan, barulah kemudian dia boleh berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan mengampuni setiap apa? Dosa yang telah dilakukannya pada waktu-waktu yang telah lalu. Fa hadza huwa husnudzon, maka inilah dia husnudzon. Wal awwalu gurur, adapun yang pertama yang melakukan dosa dan terus-menerus dalam perbuatan dosa, kemudian dia berhusnudzon, menyangka bahwa dia berhusnudzon, ini adalah gurur, ini adalah ketertipuan. Ya. Wallahul musta'an. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat memohon bantuan. Wala tastatil hadzal fasla, janganlah sekali-kali meremehkan pembahasan ini. Fa innal hajata ilaihi syadidatun likulli ahad, karena butuhnya seorang hamba terhadap permasalahan ini adalah sangat besar sekali. Fa farqun baina husnil dzan billah wa bainal ghururi bihi, maka beda, ya, maka beda antara berbaik sangka kepada Allah dan gurur, tertipu darinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Perhatikan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, orang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti ini. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, barulah kemudian mereka apa? Mereka itu berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang yang suka bermaksiat. Bukanlah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faja'ala haula ahlar roja, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadikan merekalah yang beriman, berhijrah dan berjihad itu ahlar roja, merekalah orang-orang ahli roja, orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lal battalina wal fasikin, bukanlah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang battalin, orang-orang yang nganggur, orang-orang yang tidak mau beribadah. Wal fasikin, dan orang-orang fasik yang suka melakukan perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ta'ala, begitu juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu, tsumma jahadu wa sabaru, inna rabbaka min ba'dihi laghafurur rahim." Perhatikan ini ayat yang terakhir. Sesungguhnya, ya, kemudian sesungguhnya Rabbu wahai Muhammad itu untuk orang-orang yang berhijrah setelah mereka di fitnah, setelah mereka diuji. Tsumma jahadu, kemudian mereka berjihad. Wa sabaru, kemudian mereka bersabar. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Rabbu setelah itu semua laghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Perhatikan, maha pengampun dan maha penyayang. Untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang berhijrah, untuk orang-orang yang berjihad, untuk orang-orang yang sabar. Ya, di dalam melakukan semua perbuatan atau amalan-amalan tersebut. Fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhil asya' ghafurur rahim liman fa'alaha. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan ya annahu ba'da hadhil asya, bahwasanya setelah semua ini hijrah, jihad dan sabar, Allah menyebutkan bahwa Allah Maha bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi siapa saja yang mengerjakan perbuatan-perbuatan itu. Fal alimu, kalimat terakhir, maka orang yang berilmu itu adalah yadaur roja mawadiahu, yang menetapkan meletakkan roja harapan itu pada tempat-tempatnya. Wal jahilul mugtar, adapun orang yang bodoh dan orang yang tertipu itu yadauhu fi ghairi mawadiihi, dia meletakkannya pada bukan tempat-tempatnya. Ya. Jadi rahmat Allah, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan amal-amal soleh. Oleh karena itu para ulama mengatakan roja, ya, ketika membahas tentang roja, ya, itu berharap ada dua, ada roja yang mahmud, ada roja yang madzmum. Roja yang mahmud, roja yang terpuji adalah harapan yang disertai dengan amal perbuatan. Adapun roja yang madzmum, roja yang tercela, harapan berharap kepada Allah yang tercela adalah harapan yang tidak disertai dengan amal perbuatan. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.